إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah, dan nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa melanjutkan majlis kita dalam rangka membahas kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita memasuki bab yang ketiga. Al-Babu Thalith fi Ikrami Ahlil Quran wan Nahyi an idza'ihim. Bab yang ketiga tentang memuliakan ahlul Quran, memuliakan sahibul Quran, dan larangan dari mengganggu ahlul Quran. Al-Imam An-Nawawi sebagaimana kebiasaan beliau di dalam kitab ini maupun Riyadhus Shalihin maupun kitab-kitab beliau yang lain yang banyak, beliau ketika membawakan permasalahan berdalil dengan pertama kali Al-Quran, lalu membawakan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, lalu hadis-hadis yang do'if, karena menurut madhab beliau hadis do'if dalam fadha'il a'mal boleh digunakan, lalu athar dari para ulama. Al-Imam An-Nawawi dalam permasalahan ini, yaitu memuliakan Ahlul Quran dan larangan mengganggu Ahlul Quran, membawakan ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya beliau membawakan firman Allah, qala ta'ala wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Surat Al-Hajj ayat 32. Barang siapa yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan, yang membesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya perbuatan yang demikian termasuk dari ketakwaan hati. Tanda bahwa di hatinya terdapat ketakwaan. Mari kita bahas ayat ini. Sya'airallah, barang siapa yang membesarkan syiar Allah. Apa itu sya'air? Sya'air jamak dari sya'irah. Sya'air dalam bahasa Arab bentuk jamak kata majmuk dari sya'irah. Sedangkan sya'irah dalam bahasa Arab, secara bahasa Arab artinya adalah kullu syai'in fihi lillahi ta'ala syi'ar, yaitu segala sesuatu, mencakup segala sesuatu yang di dalamnya terdapat syi'ar bagi Allah, syi'ar agama Allah. Segala sesuatu umum, di antaranya syi'ar dalam, kalau secara bahasa Arab, syi'arul qaum, yaitu bendera suatu kaum. Dan isy'arul budn, di antaranya dalam haji isy'arul budn, yaitu memberi tanda pada unta yang akan disembelih untuk ketika haji, diberi tanda. Isy'arul budn dilukai bagian punuknya sebelah kanan sebagai tanda bahwa ini adalah unta sebagai hadi ketika haji. Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat ini, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Padahal kalau secara konteks ayat ini, surat Al-Hajj ini, sebenarnya ayat ini berbicara bukan tentang pembawa Al-Qur'an, melainkan berbicara tentang haji, syiar-syiar ketika haji. Mulai dari wa adzin fin nasi ya'tuka bil haji rijalaw, وأذن في الناس يأتوك بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى ضامر يأتون من كل فج عميق. Perintah haji di beberapa ayat sebelumnya dan selanjutnya terus seterusnya masih berbicara tentang haji hingga sampai kepada ayat ini. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Secara konteksnya ayat ini tentang haji. Lalu mengapa Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat ini untuk memuliakan dalam permasalahan memuliakan para pembawa Al-Quran? Kenapa? Karena yang jadi pegangan Al-Imam An-Nawawi adalah keumuman ayat. Keumuman ayat ini sya'airallah, syiar-syiar Allah. Umum. Lafaznya umum. Syiar-syiar Allah. Baik itu di dalam haji maupun syiar-syiar Allah di luar haji. Maupun syiar-syiar Allah di luar haji. Termasuk di dalamnya tentang para pembawa Al-Quran. Dan ayat yang berikutnya Al-Imam An-Nawawi membawakan waqala ta'ala dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan itulah wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, hal-hal yang haram, diharamkan oleh Allah atau dimuliakan oleh Allah. Al-hurmah, kata Az-Zajjaj, ma wajabal qiyamu bihi wa hurmat tafriyutu fih. Yaitu apa yang harus dilakukan, wajib untuk dilaksanakan. Dan haram untuk disia-siakan, haram untuk ditinggalkan. Yang ayat ini sebenarnya mencakup larangan dari segala sesuatu yang dilarang. Yang lebih khusus berbicara tentang haji juga, karena ini masih dalam surat Al-Hajj ayat 30. Secara khusus tentang haji, hal-hal yang diharamkan ketika haji, secara umum yaitu hal-hal yang dilarang di luar haji. Baik dalam sholat atau segala macam, termasuk di dalamnya larangan untuk mengganggu para pembawa Al-Quran. Sebagaimana dalam riwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Hatim dari Mujahid, al-hurmah Makkah wal hajj wal umrah wa ma nahallahu anhu min ma'asihi kulliha. Yani maksud hurumatillah yang Allah haramkan adalah Makkah. Tidak boleh berperang di Makkah. Tidak boleh saling bunuh-bunuhan di Makkah. Juga termasuk haji dan umrah. Dalam haji dan umrah terdapat larangan-larangan haji dan umrah ketika sudah masuk ihram. Yang larang dilarang untuk dilakukan. Maupun secara umum yang Allah larang. Dari maksiat-maksiat dengan berbagai macam jenisnya. Kalau kita tinjau dari segi konteks, dua ayat ini sebenarnya tidak berbicara tentang pembawa Al-Quran. Tidak berbicara tentang Al-Quran. Tapi mengapa Al-Imam An-Nawawi justru membuka dalilnya dalam permasalahan bab memuliakan Al-Quran dan larangan mengganggu para pembawa Al-Quran membawakan dua ayat ini? Karena dalam kaidah usul yang disepakati oleh jumhur ulama, al-ibrah bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Pelajaran atau ibrah itu berdasarkan keumuman lafaz. Keumuman lafaz dari suatu dalil. Tidak berdasarkan kekhususan sebab dalil tersebut turun atau dalil tersebut keluar dari lisan Rasulullah SAW. Tidak, tapi pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz dari suatu dalil. Dua ayat ini secara sebab turunnya berbicara tentang haji. Mulai dari ayat 27, wa'adzin finnasi bilhaj, perintahkan untuk manusia untuk haji, terus itu masih berbicara tentang haji. Sampai dua halaman selanjutnya baru udhina lil nasi ayyu qatalu bi annahum zulimu, berbicara tentang jihad. Adapun dua halaman dalam surat Al-Hajj ini itu berbicara tentang haji. Seputar haji, tidak keluar dari itu. Tapi bila dilihat dari lafaznya, lafaznya itu umum. Syairullah, segala macam syiar-syiar Allah. Hurumatillah, segala macam hal-hal yang Allah larang. Secara keumuman lafaz, memang lebih spesifik, itu menunjukkan larangan perintah untuk mengagungkan syiar-syiar Allah di dalam haji. Larangan untuk melanggar larangan Allah di dalam haji. Tapi secara umum, lafaz itu luas, lebih luas dari sekedar dalam permasalahan haji. Mencakup di dalam sholat, mengagungkan syiar Allah dalam sholat, larangan menjauhi larangan-larangan Allah dalam sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya, dan termasuk di dalamnya mengagungkan syiar Allah, yaitu mengagungkan Al-Quran dan Ahlul Quran, dan larangan dari menghinakan Al-Quran dan menghinakan para pembawa Al-Quran. Jadi Al-Imam An-Nawawi berdalil dengan dua ayat ini berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan kekhususan sebab turun dari dua ayat ini. Memang Al-Imam Malik menyelisihi jumhur ulama dalam hal ini. Menurut Imam Malik, al-ibratu bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Ibrah itu, pelajaran itu berdasarkan kekhususan sabab. Kekhususan sebab ayat tersebut turun atau sebab keluarnya hadis Nabi tersebut, bukan berdasarkan keumuman lafaz, tapi berdasarkan kekhususan sebab. Tapi pendapat Imam Malik ini, madzhab beliau dalam usul fikih ini, tidak disetujui oleh para ulama yang lain. Jumhur ulama berseberangan dengan beliau dalam hal ini. Ibrah itu, pelajaran yang sahih adalah diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Buktinya apa? Buktinya banyak ayat-ayat yang itu sebab turunnya khusus. Ayat tentang li'an misalnya, ayat tentang zina, itu sebab turunnya khusus kepada salah seorang sahabat. Tapi setelah Rasulullah SAW meninggal, para sahabat menerapkan hukum tersebut sama persis sebagaimana yang Rasulullah SAW terapkan di zaman beliau. Padahal kekhususan sebab turunnya ayat tersebut khusus berkaitan dengan satu orang sahabat saja. Tapi kenyataannya, para sahabat Khulafa Ar-Rasyidin, begitu pula khilafah yang selanjutnya dan para ulama selanjutnya setelah Rasulullah SAW, mereka menerapkan hukum, suatu hukum berdasarkan ayat yang itu memiliki sebab yang khusus, berdasarkan hadis yang itu memiliki sebab urut yang khusus. Tandanya apa? Jumhur ulama berpendapat bahwa ibrah itu yang sahih adalah berdasarkan keumuman lafaz, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat ketiga yang menunjukkan menghormati para ahlul Quran. Beliau membawakan surat Al-Hijr ayat 88. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahak, dan rendahkanlah sayapmu. Limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah. Secara arti, secara harfiahnya, rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang beriman. Wakhfid janahak, rendahkanlah sayapmu, ini kinayah. Kinayah dari tawadhu'. Kinayah dari tawadhu'. Maksudnya adalah tawadhu'lah engkau bahkan kepada orang-orang yang mengikutimu, wahai Muhammad. Perintah kepada Rasulullah untuk tawadhu' kepada pengikutnya, kepada para sahabatnya. Tawadhu'lah kepada mereka, wahai Muhammad. Lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Khafdul janah, kenapa merendahkan sayap? Secara bahasa, khafdul janah itu pada bangsa burung saja, merendahkan sayapnya. Karena burung, ketika dia hinggap di sarangnya, dia memeluk anak-anaknya yang masih kecil dengan sayapnya, dengan cara membentangkan sayapnya dan menurunkan sayapnya. Orang Arab mengambil sifat seperti ini dari bangsa burung yang menunjukkan bahwa itu ketawaduan, sebagai lambang ketawaduan. Kenapa? Karena burung yang notabene itu induknya lebih tinggi daripada anak-anaknya, tapi dia merangkul anak-anaknya dengan sayapnya. Yang anak-anaknya masih kecil, ibarat pengikut. Nah, orang Arab mengambil sifat yang seperti ini sebagai lambang dari ketawaduan. Khafdul janah, merendahkan sayap, maksudnya adalah ketawaduan, kinayah dari tawadu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulnya untuk tawadu limanittaba'aka, kepada orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu para sahabat, minal mu'minin. Perintah tawadu kepada para sahabat beliau, orang-orang yang beriman. Sedangkan kita umatnya, umat Rasulullah SAW, kita pun diperintah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga ayat ini walaupun khitabnya untuk Rasul, tapi dia berlaku secara umum. Secara umum kaum muslimin, mencakup sahabat, para tabi'in, dan kaum muslimin setelah Rasulullah SAW. Perintah untuk tawadu' sesama orang yang beriman. Secara lafaz ayat ini pun tidak ada lafaz Ahlul Quran, para pembawa Al-Quran. Tapi Ahlul Quran termasuk dari kaum mukminin. Bahkan Ahlul Quran itu kaum mukminin yang spesial. Kaum mukminin yang spesial, yang lebih khusus, bukan kaum mukminin biasa. Sebagaimana hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran" kemathalil utrujah, permisalan mukmin yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran seperti utrujah. Sedangkan mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti kurma. Lihat, berlebih kurang. Mukmin itu berlebih kurang. Ada yang seperti kurma, ada yang seperti utrujah. Tentu saja yang lebih afdol adalah seperti utrujah. Begitu pula seorang mukmin, yang lebih afdol adalah mukmin pembawa Al-Quran dibanding mukmin yang bukan pembawa Al-Quran. Sehingga ayat lil mu'minin di sini mencakup di dalamnya para pembawa Al-Quran, lebih khusus para pembawa Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi juga membawakan ayat yang lain, surat Al-Ahzab, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina." Dan orang-orang yang mengganggu kaum mu'minin dan mengganggu kaum mukminat bi ghairi maktasabu, tanpa ada dosa yang mereka perbuat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, maka orang yang mengganggu kaum mukminin tersebut telah membawa buhtan, kebohongan dan dosa yang nyata. Konteks ayat ini sebenarnya berbicara tentang sifat orang munafikin. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sebelumnya Allah menyebutkan bahwa orang-orang munafikin mereka mengganggu Allah dan Rasulnya. Setelah mengganggu Allah dan Rasulnya, wal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat. Orang-orang munafikin pun mengganggu kaum mukminin dan mukminat. Selanjutnya Allah sebutkan, la illa yantahul munafiquna wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Seandainya orang-orang munafikin tidak berhenti dari apa yang mereka perbuat, lanughriyannaka bihim, kami akan buat lanughriyannaka bihim, kami akan buat engkau berkuasa atas mereka wahai Muhammad, kemudian mereka pun tidak akan tinggal bersamamu illa qalila, kecuali sedikit. Khilaf dalam tafsiran sedikit. Yang intinya ayat-ayat ini sebenarnya berbicara tentang sifat-sifat orang munafikin, bahwa mereka suka mengganggu Allah, maksudnya melanggar larangan Allah, suka mengganggu Rasulullah SAW, suka mengganggu kaum mukminin, suka mengganggu kaum mukminat. Ini adalah sifat orang munafikin. Dan al-mu'minin dan al-mu'minat yang lebih khusus adalah termasuk di dalamnya Ahlul Quran, para pembawa Al-Quran, karena mereka adalah golongan mukminin yang teratas. Sehingga apa? Dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang mengganggu Ahlul Quran, baik laki-laki maupun perempuan, itu terdapat di dalamnya sifat kemunafikan. Seandainya itu diiringi i'tiqad, benci terhadap Islam, maka dia itu nifak i'tiqadi. Seandainya dia tidak kafir, tidak benci terhadap Islam, tapi dia suka mengganggu ahlul Quran, yang laki-laki maupun yang perempuan, maka di sini terdapat, berarti dia di dalam dirinya terdapat nifak amali. Secara etika dia muslim, tapi secara perbuatannya dia perbuatannya serupa dengan orang-orang munafik. Ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk memuliakan para pembawa Al-Quran dan larangan dari mengganggu para pembawa Al-Quran. Karena perintah untuk memuliakan kaum mukminin lebih khusus, lebih spesial adalah ditujukan kepada pembawa Al-Quran, karena mereka bukan mukmin biasa, mukmin yang lebih afdol daripada mukmin yang bukan pembawa Al-Quran. Dan ayat-ayat ini juga larangan dari mengganggu kaum mukminin yang lebih khusus lagi, lebih besar lagi dosanya jika mengganggu mukmin yang pembawa Al-Quran. Karena mereka terdapat pada para pembawa Al-Quran terdapat keutamaan yang tidak dimiliki oleh mukmin yang lainnya, sehingga zalim, kezaliman kepada mereka itu lebih besar dibanding kezaliman terhadap mukmin yang biasa. Lalu Al-Imam An-Nawawi mulai membawakan hadis. Setelah beliau membawakan dalil-dalil Al-Quran, beliau beralih membawakan dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan keutamaan para pembawa Al-Quran. Beliau berkata dalam matan At-Tibyan, وفي الباب حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث ابن عباس المتقدمان في الباب الثاني. Dan dalam bab ini pun terdapat hadith Abi Mas'ud Al-Ansari dan hadith Ibn Abbas yang setelah lalu di bab yang kedua. Hadith Abi Mas'ud diantaranya dari Rasulullah SAW, Ya Ummul Qawm Aqra'uhum Likitabillahi Ta'ala. Yang berhak menjadi imam adalah yang Aqra' Likitabillah, orang yang paling akrab terhadap kitabullah. Dan hadis Ibnu Abbas, kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw shubbanan, dalam athar riwayat Bukhari. Dahulu Al-Qur'an al-qurra, para ahli Al-Qur'an merupakan teman-teman duduknya Umar, teman-teman syuranya Umar. Baik mereka kuhulan, sudah orang yang kuhul kahl 30 tahun ke atas, orang yang sudah matang maupun anak-anak muda. Dua, salah athar hadis dan athar ini menunjukkan keutamaan pembawa Al-Quran. Dan kita tidak akan membahas panjang dua hadis ini, dua riwayat ini, karena kita sudah membahas di bab yang telah lalu. Al-Imam An-Nawawi lalu membawakan hadis dari Abi Musa Al-Ash'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah ta'ala ikrami dhi syaibatil muslim wa hamil al-Qur'ani ghairi al-ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsit. Dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna min ijlalillah, sesungguhnya termasuk dari mengagungkan Allah, mengagungkan beberapa orang berikut ini. Termasuk bagian dari pengagungan terhadap Allah, pengagungan kita menghormati orang-orang yang akan disebut dalam hadis ini. Ikram di syaibatil muslim, termasuk dari pengagungan Allah, kita menghormati muslim yang sudah beruban, muslim yang sudah tua. وَحَامِلَ الْقُرْآنَ غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ وَالْجَافِ عَنْهُ, dan termasuk pengagungan Allah, kita menghormati حَامِلَ الْقُرْآنَ, orang pembawa Al-Quran, غَيْرِ الْغَالِ فِيهِ, yang tidak berlebih-lebihan dalam Al-Quran, وَالْجَافِ عَنْهُ, dan tidak pula menjauhi Al-Quran, tidak ifrat dan tidak tafrit dalam Al-Quran, tidak berlebihan dan tidak lalai dalam Al-Quran. وَإِكْرَامِ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِدِ, dan juga termasuk pengagungan terhadap Allah, kita menghormati the sultan, orang yang memiliki kekuasaan al-muqsit, yang adil. dalam hadis ini, hadis riwayat Abu Dawud, dan ini adalah hadis yang hasan, Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia, yang kita memuliakan mereka, kita menghormati mereka, itu termasuk bagian dari pengagungan terhadap Allah. Mengapa? Karena dalam orang-orang tersebut, mereka adalah orang-orang yang mengagungkan syariat Allah. Di antaranya apa? Menghormati dzisyaibatil muslim. Menghormati muslim yang sudah tua. Muslim yang sudah beruban. Asyaib dalam bahasa Arab, uban. Dzisyaibatil muslim, muslim yang sudah beruban. Karena uban adalah tanda bahwa orang tersebut sudah tua. Islam agama agama yang menghormati orang yang lebih tua. Walaupun orang yang lebih tua tersebut tidak memiliki ikatan darah dengan kita. Karena dalam hadis ini, lihat ikrami dzisyaibatil muslim, orang yang sudah muslim yang sudah beruban, itu secara umum. Baik yang memiliki ikatan kekerabatan maupun yang tidak memiliki ikatan kekerabatan. Kalau orang yang sudah tua tersebut memiliki ikatan nasab kepada kita, justru itu lebih berhak untuk dihormati. Kalau ikatan nasabnya lebih dekat dengan kita, itu lebih memiliki hak penghormatan dibanding kerabat yang biasa. Dibanding muslim yang tua yang bukan kerabat. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, orang yang tidak mengasihi orang yang kecil, anak muda, orang yang muda umurnya di antara kita, dan juga tidak menghormati orang yang tua di antara kita. Lihat Rasulullah SAW membuka hadis dengan laisa minna, bukan bagian dari golongan kami. Lafaz ini secara zahirnya bisa menunjukkan jangan-jangan keluar dari Islam. Tapi tidak. Lafaz ini bukan maksudnya keluar dari Islam. Orang yang tidak menghormati anak kecil, orang yang tidak menghormati orang tua, bukan berarti dia keluar dari Islam. Tapi laisa minna yang dimaksud di sini adalah bukan di atas jalan kami. Bukan di atas sunnah kami. Yaitu apa? Dia keluar dari sunnah Rasulullah SAW, walaupun masih tetap muslim. Orang yang tidak boleh, bukan dari golongan kami, bukan orang yang mengikuti jalan kami, orang yang tidak mengasihi anak kecil, orang yang tidak mengasihi anak muda, dan juga orang yang tidak menghormati orang tua. Menunjukkan apa? Bahwa menghormati orang tua, syahidnya di sini man lam yuwaqqir kabirana, menunjukkan bahwa orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, itu bukan di atas jalan Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ini perintah bagi kita, kaum muslimin secara umum, untuk menghormati orang yang tua, orang yang sudah beruban. Bahkan kita, Imam Al-Mubarak Furi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, ikramu dzisyaibatil muslim, menghormati orang muslim yang sudah beruban, orang muslim yang sudah tua, itu mencakup perintah kepada anak muda maupun perintah kepada orang tua juga. Jadi sesama orang tua mereka hendaknya saling menghormati, apalagi yang orang muda hendaknya lebih menghormati kepada orang yang lebih tua. Lalu bagian yang kedua dari hadis ini, menghormati hamil Al-Quran. Menghormati pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan dalam Al-Quran dan tidak lalai dalam Al-Quran. Apa maksudnya berlebih-lebihan dalam Al-Quran? Islam itu dinul wasat, agama yang pertengahan. Islam tidak suka berlebih-lebihan dan tidak suka lalai. Rasulullah SAW dalam hadisnya, beliau melarang iyyakum wal ghulu fid din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Jauhilah kalian al ghulu fid din, berlebih-lebihan dalam agama. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka berlebih-lebihan dalam agama. Apa maksudnya berlebih-lebihan dalam Al-Quran? Di antara maksud dari berlebih-lebihan dalam Al-Quran yaitu al-bahthu an bawatinil asya, mencari-cari maksud batin dari Al-Quran, mencari-cari illat dari Al-Quran, dan hal-hal yang tersembunyi dalam Al-Quran yang itu bukan termasuk dari bagian ibadah, bukan dari termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Yang mencari-cari hal tersebut itu tidak bernilai pahala, juga sedikit manfaatnya. Kalau tidak mau dibilang tidak ada manfaatnya. Apa misalnya? Contohnya Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Di situ terdapat anjing mereka. Lalu kita mencari-cari, itu anjingnya jenis apa ya? Apakah anjing bulldog, apa anjing herder, apa anjing? Ini mengetahui hal yang mencari-cari hal yang seperti ini itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita tahu jenis anjingnya, lalu kita mau apakan? Mau kita pelihara? Sedangkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sudah menyebutkan memelihara anjing itu menghalangi pahala setiap hari sebesar satu qirat. Kalau bukan untuk menjaga ladang atau menjaga hewan ternak, justru mengulangi pahala. Mencari hal-hal yang detail yang tidak bermanfaat seperti ini itu termasuk ghulu. Ghulu dalam hal Al-Quran. Juga termasuk dalam ghulu dalam Al-Quran yaitu inkar as-sunnah. Mereka ghulu berpegang dengan Al-Quran. Pokoknya setiap permasalahan saya hanya mau berpegang dengan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran saya tidak mau ambil. Hadis Rasulullah SAW tidak mau ambil. Ijma' sahabat tidak mau diambil. Qiyas yang sahih tidak mau diambil. Ini juga termasuk ghulu dalam Al-Quran. Dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau. Bahwa akan ada di antara umatnya. Yajlisu ala arikatihi. Ya'tihi sunnatun min sunnati. Faqala ma wajadna. Fi kitabillahi min halalin ahlalnahu. Wa wajadna. Fi kitabillahi min haramin harramnahu. Akan ada segolongan dari umatku. Orang yang bertelekan di atas sofanya. Kata para ulama, tandanya dia itu cinta dunia. Dia didatangkan kepada dia sunnah dari Rasulullah SAW yang sahih. Hadis Rasulullah SAW yang sahih. Tapi dia malah menolaknya. Seraya berkata, apa yang ada di Al-Quran? Yang halal di Al-Quran kita halalkan. Yang haram di Al-Quran kita haramkan. Yang selain Al-Quran tidak mau menerima. Ini pun termasuk ghulu. Ghulu dalam Al-Quran. Termasuk ghulu dalam Al-Quran juga sebagian kaum muslimin dia khatam atau membaca terlalu cepat. Membaca Al-Quran terlalu cepat. Bahkan ada dalam suatu riwayat nanti disebutkan oleh Imam Munawi dalam kitab ini. Ada yang sampai khatam 8 kali. Khatam Al-Quran 8 kali setiap hari. Wallahualam, saya tidak tahu bagaimana ini cara membacanya. 8 kali khatam setiap hari. Khatam Al-Quran 8 kali khatam. Saya saja pernah dites untuk tes hafalan Al-Quran. Membaca setengah Al-Quran itu dari subuh sampai asar. Butuh waktu lama. Itu setengah Al-Quran. Padahal itu bacanya udah hadir. Saya tidak tahu ini baca 8 kali itu model apa bacanya. Termasuk sangat cepat dalam membaca Al-Quran itu pun termasuk ghulu dalam hal Al-Quran. Sangat cepat hingga merusak kaidah tajwid, merusak makharijul huruf. Itu pun termasuk ghulu dalam Al-Quran. Hendaknya kita menjauhi ghulu dalam hal Al-Quran ini. Pembawa Al-Quran yang ghulu seperti ini, itu pun tercela dalam Islam. Waljafi anhu. Dan juga menghormati pembawa Al-Quran yang tidak ghulu dan tidak lalai dalam hal Al-Quran. Aljafi anhu, yaitu lalai dalam Al-Quran seperti dia sudah hafal Al-Quran lalu meninggalkan murojaah Al-Quran. Setelah hafal malah jadi jarang baca Al-Quran. Ini termasuk lalai dalam hal Al-Quran. atau tadi yang sudah hafal Al-Quran, lalu dia sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu lagi untuk murajaah Al-Quran. Ini termasuk al-jafi anhu, orang yang lalai dari Al-Quran. Termasuk juga dia sudah hafal Al-Quran, sudah baca Al-Quran, lalu dia mencukupkan di situ. Tidak mentadaburi Al-Quran, tidak mempelajari tafsir Al-Quran, terutama ayat-ayat yang penting, yang wajib untuk dipelajari. Ayat-ayat ahkam yang itu wajib, secara ibadah kita wajib. Ini pun termasuk al-jafi anhu, orang yang lalai terhadap Al-Quran. Sehingga apa? Yang kita diperintahkan untuk menghormatinya adalah pembawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan. Sebagaimana sudah saya sebutkan, jelas contoh-contoh orang yang berlebihan dalam Al-Quran dan juga tidak lalai dari Al-Quran. Inilah pembawa Al-Quran yang sebenarnya, yang kita diperintahkan untuk menghormati mereka. Lalu orang yang ketiga yang kita diperintahkan untuk menghormatinya adalah wa ikrami dhis sultanil muqsit, dan menghormati orang yang memiliki kekuasaan yang adil, pemimpin yang adil, imam yang adil. Imam yang adil itu kedudukannya tinggi dalam Islam. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang itu akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang pertama kali Rasulullah SAW sebut adalah al-imamul adil. Yang pertama kali, yang terdepan dari 7 golongan tersebut adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu kedudukannya besar sekali dalam Islam. Mengapa? Karena pemimpin yang adil, keadilannya itu akan merembet ke pengikutnya. Keadilannya itu akan merembet ke rakyatnya. Maslahatnya sangat besar, bukan hanya untuk si imam sendiri, tapi mencakup semua orang yang di bawah kekuasaannya. Sehingga apa, pemimpin yang adil itu sangat besar kedudukannya dalam Islam. Lalu Al-Imam An-Nawawi membawakan riwayat berikutnya dari Aisyah, qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzila an-nasa manazilahum. Rawahu Abu Daud fi sunanih wal Bazzar fi musnadih wa qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulum al-hadith huwa hadithun sahih. Lalu kata Aisyah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk an nunzilan nasa, mendudukkan manusia manazilahum, sesuai dengan kedudukan mereka. Mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Athar Aisyah ini, yang amarana Rasulullah, perintah dari Rasulullah, tandanya ini marfu' sampai Rasulullah SAW, agar mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Yang ulama, kita tempatkan mereka di tempat ulama sebagai tempat untuk minta belajar, sebagai tempat untuk meminta fatwa. Yang orang awam, kita dudukkan mereka sebagai orang awam. Kita kasihi mereka. Kalau kita ilmunya memiliki kelebihan, kita sampaikan ilmu yang kita punya. Kalau sesama orang awam, hendaknya mengajak belajar untuk yang orang berilmu. Jadi kita mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tapi kedudukan manusia yang dimaksud di sini adalah dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu dan agama dan ketakwaan. Bukan dalam hal harta, bukan dalam hal kedudukan dan macamnya. Yang lebih khusus adalah dalam hal agama. Ulama, kita dudukkan mereka sebagai ulama. Kita hormati para ulama. Kita belajar dari para ulama. Jangan ketika kita belajar bertemu para ulama, justru malah ingin menonjolkan diri bahwa kita juga punya ilmu. Ini tidak berkah orang yang seperti ini. Bertemu ulama malah ingin menonjolkan diri, bukan berusaha untuk mengambil istifadah dari ulama. Atau menuduhkan manusia, orang bodoh malah dijadikan ulama. Ini juga yang banyak, fenomena yang banyak di zaman ini. Dan ini pun sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Inna Allah la yanzi'ul ilma intiza'an min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu langsung dicabut dari hati hamba, enggak. Walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Para ulama yang di dada mereka terdapat banyak ilmu, Allah wafatkan sampai tidak tersisa ulama. Bagaimana ketika tidak tersisa ulama? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika sudah tidak ada ulama, akhirnya dicari orang-orang bodoh untuk dijadikan pemimpin, orang bodoh untuk dijadikan ulama. Lalu orang bodoh tersebut ditanya, lalu berfatwa dan fatwanya sesat dan menyesatkan. Kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Menjadikan orang bodoh sebagai ulama, menjadikan orang bodoh sebagai ustadz, tempat belajar. Sampai pernah saya bertemu di suatu daerah, ada seorang ya ustadz, dia mengajarkan agama tapi tidak bisa bahasa Arab. Ini musibah besar. Bagaimana dia bisa mengajarkan Islam? Bagaimana dia mau mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis yang notabene Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab, tapi dia sendiri bahasa Arab nggak bisa? Apa yang mau diajarkan? Dalam pepatah Arab, faqidu syai la yu'ti. Orang yang tidak punya, dalam kurung tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa memberikan ilmu? Ya, hendaknya saya menasihati kepada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin, hendaknya kita memuliakan para pembawa Al-Quran yang mereka tidak gulu dalam hal Al-Quran. Mereka itu orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan mereka pun tidak lalai dalam Al-Quran, senantiasa menjaga Al-Quran baik secara tilawah maupun pengamalan sehari-hari. Ini adalah orang yang mulia di dalam Islam. Hendaknya kita menghormati orang-orang tersebut, menghormati para pembawa Al-Quran, menghormati para tulab yang menghafal Al-Quran. Mereka itu memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam, karena mereka sudah mengemban fardu kifayah yang menutup kewajiban kaum muslimin yang lainnya dalam hal mengemban Al-Quran. Mereka itu memanggul tanggung jawab yang sangat besar, sehingga mereka patut untuk dihormati. Tapi pun kita hendaknya melihat sesuai dengan, membandingkan orang itu sesuai dengan dalil. Jika kita melihat pembawa Al-Quran yang tidak sesuai dengan Al-Quran sendiri atau hadis Rasulullah SAW, maka itu tidak boleh kita ikuti. Tidak boleh kita tertipu lalu mengikuti orang tersebut justru menyelisihi Al-Quran dan hadis. Jadi menempatkan orang sesuai pada tempatnya. Orang yang paham agama, yang paham Al-Quran dan Sunnah, para ulama, kita dudukan mereka sebagai ulama, tempat untuk belajar dan meminta fatwa. Orang yang bodoh, tidak boleh kita jadikan ustadz, tempat untuk meminta fatwa, karena fatwanya akan sesat dan menyesatkan. Baik, sebelumnya kami kembali mengundang di nomor 0218499434 dan 0218497005. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896147747474. Assalamualaikum, Smile Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Ummu Aisyah di Jakarta. Iya, silakan, Bu, pertanyaannya. Ustaz mau bertanya. Iya, silakan, Bu. Itu kalau guru agama yang biasa khutbah segala itu, kalau belum menguasai bahasa Arab enggak boleh ya, Ustaz ya? Karena punya ponakan tuh ya biasa khutbah ya apa gitu, tapi ya belum menguasai sih bahasa Arab gitu. Sanskrit gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, Dok. Bagaimana tentang hukum orang yang berkhutbah atau mengajarkan agama tapi belum memiliki bahasa Arab? Adapun berkhutbah itu mudah sebenarnya. Orang yang punya retorika bagus dan dia bisa mencari dalil, dan dari Al-Quran maupun hadis, lalu dia sampaikan khutbah dengan retorika yang bagus, itu sudah bisa khutbah. Dan khutbah itu dalam Islam tidak usah terlalu panjang. Sehingga kalau dalam urusan khutbah itu lebih mudah. Tidak perlu harus mapan dalam bahasa Arab, menguasai ilmu ini dan itu, tidak. Tapi dia harus, wajib dia ketika khutbah, menyampaikan khutbah, dia ayat dan hadis yang dia ingin sampaikan harus dia kuasai betul-betul. Harus dia belajar bagaimana penjelasan para ulama tentang ayat tersebut atau hadis tersebut. Tidak boleh dia main asal tafsir sendiri. Bagaimana dia bisa menafsirkan sedangkan dia miskin bahasa Arabnya? Dia tidak akan paham khitab Allah sesuai dengan bahasa yang Allah inginkan, karena dia tidak memiliki bahasa Arab. Kalau khutbah itu lebih mudah. Intinya dia wajib menguasai apa ayat yang dia sampaikan, hadis yang dia ingin sampaikan, sesuai dengan pemahaman para ulama. Adapun mengajarkan ilmu, itu pun dilihat. Kalau dia mengajarkan ilmu yang dia kuasai, misalnya dia bahasa Arab yang mungkin tidak bagus-bagus amat lah ya, tapi dia bisa mungkin mengajar Durusul Lughah yang jilid 1, Durusul Lughatil Arabiyyah yang dicetak di Madinah, ada jilid 1, jilid 2, jilid 3. Yang jilid 1 itu masih nama-nama benda, masih percakapan yang mudah. Dia hanya bisa mengajar jilid 1 saja, maka itu tidak mengapa. Tapi dia tidak menguasai jilid 3 misalnya, karena jilid 3 itu sudah dipenuhi dengan nahu, nahu dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang rumit. Dia tidak bisa mengajarkan jilid 3. Maka yang jilid 3 ini tidak boleh diajarkan, karena dia masih belum punya kapabilitas untuk mengajar yang jilid 3 ini. Tapi dia mampu mengajarkan jilid 1, ya sudah. Dia mengajarkan jilid 1 yang ilmu yang dia kuasai. Intinya sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi tentang syurutul mujtahid, ketika orang tidak sampai kepada derajat mujtahid, maka dia tidak boleh berfatwa, tapi dia boleh mengajarkan ilmu sesuai dengan yang dia kuasai. Kalau dia hanya menguasai Durusul Lughah jilid 1, tidak mengapa dia mengajarkan Durusul Lughah jilid 1. Kalau dia hanya menguasai usul salasa saja, tidak mengapa dia mengajarkan kitab tersebut. Tapi tidak boleh dia loncat. Dia hanya menguasai usul salasa, tapi dia malah mengajarkan orang kitab tauhid atau al-aqidah al-wasithiyah, atau bahkan al-aqidah tahawiyah. Ini tidak boleh. Ini namanya takalluf. Orang yang seperti ini namanya takalluf. Membebani diri di atas kemampuan dia, bukan kapabilitas dia untuk mengajarkan ilmu tersebut, untuk mengajarkan kitab tersebut, tapi dia memaksakan diri. Ini tidak boleh. Dalam akhir surat Sa'ad, Allah berfirman, قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. Katakan wahai Muhammad, aku tidak meminta kalian ajrin, balasan, dan aku pun bukan orang yang takalluf, bukan orang yang membebani diri. Rasulullah SAW saja ketika beliau ditanyakan suatu permasalahan, beliau tidak tahu. Belum turun wahyu kepada beliau tentang permasalahan tersebut, Rasulullah itu diam. Bahkan terkadang lama diamnya, tidak beliau jawab. Baru ketika ayat turun, ketika wahyu turun, baru beliau sampaikan. Ini Rasulullah SAW. Beliau diam, tidak menjawab ketika ditanya yang beliau tidak ketahui. Hendaknya kita meniru yang seperti ini. Ilmu yang tidak kita ketahui tidak boleh kita memaksakan diri untuk mengajarkannya. Kita hanya mengajarkan ilmu yang benar-benar kita kuasai. Misalnya ustadz yang dia paham ilmu tajwid, maka boleh dia mengajarkan ilmu tajwid, bahkan berpahala dia mengajarkan ilmu tajwid. Bahkan menutup fardu kifayah dia mengajarkan ilmu tajwid. Tapi dia tidak paham ilmu mustalah hadis, maka tidak boleh dia, haram baginya untuk mengajarkan ilmu mustalah hadis, karena itu bukan ilmu yang dia kuasai. Intinya ketika mengajarkan ilmu, dia boleh mengajarkan ilmu yang benar-benar dia kuasai. Atau yang tadi keponakan ibu, boleh mengajarkan ilmu atau buku yang dia benar-benar kuasai. Dan haram baginya untuk mengajarkan ilmu yang tidak dia kuasai. Nanti akan sampai juga pada pembahasannya Imam Nawawi, tidak boleh kita belajar illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali kepada orang yang sempurna keahliannya, maksudnya sudah capable, mampu mengajarkan ilmu tersebut. Kita belajar kepada orang yang demikian. Begitu pula sebagai pengajar, hanya boleh mengajarkan ilmu yang benar-benar dia kuasai. Intinya masing-masing orang itu tahu kemampuan dirinya. Kita mampunya ilmu ini, ya sudah kita cukupkan menyampaikan ilmu ini. Kita tidak paham ilmu ini, maka tidak boleh kita menyampaikan ilmu tersebut. Ya, mungkin bisa dipahami. Ya, baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustadz kepada Ummu Aisyah di Jati Asih. Semoga bermanfaat dan dapat pencerahan. Kita masih membuka pertanyaan di nomor 0218499 4343 dan 0218497 0055. Adapun untuk pesan singkat dan WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896 1477 4774. Baik, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat dari Rian di Pondok dari Rian di Tambun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana dengan mahasiswa yang sedang praktek mengajar yang mana mereka kurang di dalam berbahasa Arab? Apakah bagaimana dalam hal ini? Ya, demikian Ustaz. Mahasiswa apa, praktek mengajarnya apa? Ya, tidak disebutkan Ustaz. Barangkali KKN atau bagaimana Ustaz gitu. Ya, bagaimana dengan mahasiswa yang dia praktek mengajar dan kemampuan bahasa Arabnya kurang? Mungkin yang dimaksud mahasiswa fakultas agama ya, fakultas ya, agama, barangkali, Ustaz. Ya. Fakultas bahasa Arab atau fakultas syariah atau fakultas tarbiyah yang dia praktek mengajar tapi kemampuan bahasa Arabnya kurang. Yang intinya jawabannya mirip dengan jawaban saya yang sebelumnya. Dilihat kapabilitas masing-masing dan dilihat apa yang dia ajarkan. Intinya adalah ilmu yang mereka kuasai itu boleh mereka ajarkan. Ini kan mahasiswa, dia mereka sudah belajar. Dan mahasiswa yang praktek mengajar itu biasanya yang mahasiswa sudah mau lulus. Karena ketika saya juga ketika Fakultas Syariah di Lipia, semester 8 tuh kita ada praktek mengajar. Praktek mengajar untuk kelas i'dad. Dan itu ilmu yang sudah kita pelajari. Biasanya pun praktek mengajar seperti itu. Mereka mengajarkan suatu ilmu yang itu sudah mereka pelajari terdahulu. Maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Justru ini baik sebagai proses latihan mereka bagi mereka yang akan bekerja sebagai guru atau tenaga pengajar di kemudian hari. Maka ini tidak mengapa. Karena biasanya mengajar itu sesuai takhusus mereka masing-masing. Mengajar ilmu sesuai dengan fakultas mereka masing-masing. Ya, fakultas tarbiyah mereka mengajar, fakultas tarbiyah yang tingkat rendah, yang fakultas syariah biasanya yang semester akhir yang mereka di praktek mengajar di yang fakultas syariah yang tingkat bawah. Tandanya apa? Mereka mengajarkan ilmu yang sudah mereka pahami. Maka ini tidak mengapa. Yang tidak boleh misalnya dia fakultas umum terus praktek mengajar bahasa Arab. Nah, ini dari mana ini? Yang dia praktek mengajar bukan bidang yang pernah dia pelajari. Maka ini tidak boleh. Baik, demikian jawaban diberikan oleh Ustadz kepada Rian di Tambun. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Untuk kesimpulan, barangkali ada nasihat buat sahabat Ismail Radio, Ustadz. Ya, tafadhal, Ustadz. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Hendaknya kita sesuai dengan bab yang kita bahas dari kitab Al-Imam An-Nawawi, di sini kita menghormati para pembawa Al-Quran yang mereka tidak gulu dalam Al-Quran dan tidak lalai terhadap Al-Quran. Mereka adalah wajib kita hormati walaupun usianya masih muda. Sebagaimana kita sudah bahas, sampaikan hadis yang telah lalu, bahwa para sahabat bahkan menjadikan anak yang umur 7 tahun sebagai imam di kalangan mereka karena anak tersebut adalah orang yang paling hafal Al-Quran dan menghormati pembawa Al-Quran, termasuk bagian dari pengagungan terhadap Allah, termasuk dari bagian pengagungan terhadap Allah, karena di dalam diri tersebut terdapat syiar dari syiar-syiar Allah, sehingga memuliakan orang tersebut bagian dari memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya kita tidak mengganggu para pembawa Al-Quran, mengganggu mukmin yang biasa, mengganggu muslim yang biasa saja tidak boleh, apalagi mengganggu mukmin yang dia adalah pembawa Al-Quran, maka ini lebih terlarang. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga para pendengar Ismail Radio 774 AM.